السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الكرام، bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam kondisi yang masih dihantui dengan pandemi, kita masih diberikan Allah SWT keimanan, keyakinan untuk senantiasa kembali kepadanya. Dan mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang menguatkan iman tersebut, mengukuhkan syukur kita kepadanya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih sehat walafiat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, bahkan mungkin ustaz-ustaz buya-buya kita yang telah mendahului di masa ini, Allah terima sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah limpahkan rahmat dan dilapangkan kuburannya atau di alam barzakh. Dan semoga yang terpapar dan yang sakit, dan itu juga tidak sedikit, Allah sembuhkan, Allah jadikan sebagai pembersih. Dan kita yang masih sehat-sehat, semoga senantiasa dilindungi. Tentu saja bagian dari usaha kita adalah untuk menaati anjuran para ahli, sebagai usaha dan bagian daripada tawakal yang dianjurkan oleh Ilahi. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara mara kita, karib kerabat, para guru, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup dibimbing dengan taufik dan hidayah, istiqamah sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah meninggal dirahmati, diampuni, dan diterima sebagai hamba yang berhak masuk surga dan dijauhkan dari azab neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita menjadi pengemis ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita memahami, kemudian dikuatkan menjalani, dan diteguhkan dalam menghadapi rintangan yang tidak sedikit semakin hari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga salawat dan salam kita senantiasa menghiasi hati kita, memaniskan lisan kita, dan mengindahkan majlis-majlis kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para keluarga, anak dan istri serta keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan setia sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih pembahasan tentang bab yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperdukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk taat kepadanya, dan bahwa Allah saksikan Nabi telah taat kepada perintahnya, dan Allah juga menyaksikan atau mempersaksikan kepada kita bahwa Nabi telah mendapatkan hidayah daripadanya, dan bahwasanya beliau mengikuti hidayah itu, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi pemberi hidayah bagi siapa yang mau mengikutinya. Dan kita ingatkan selalu, pengikut yang setia tidak banyak cerita dan tidak banyak tanya. Diperintah dia ikuti, dilarang dia jauhi. Dianjurkan dia cepat berlari, dan diingatkan dia mawas diri. Ma'asyiral kiram dirah, inilah pengikut yang setia. Tapi kalau banyak cerita, pasti alasan yang dicari. Ya Pak ya, banyak itu banyak alasannya kan. Kalau ujung-ujungnya adalah perintah tak dilaksanakan, larangan akan dilakukan dengan alasan yang tentu saja tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa, atau dilakukan hanya sekedar dibenci saja. Makruh kan dibenci. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita hamba-hambanya yang taat kepadanya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa banyak cerita. Ma'asyiral kiram, pada pembahasan sebelumnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, saya tidak mengetahui ada khilaf di antara ulama bahwa sunnah bersama Al-Quran itu terbagi kepada tiga pembahagian. Dia sebutkan yang pertama, turun padanya nassu kitab, nasnya lengkap dalam Al-Quranul Kirim, seperti masalah mahram, masalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, kemudian masalah pembagian warisan. Ya Allah sengaja bagi itu supaya jangan kita berijtihad sendiri lagi, tinggal menaati sebagaimana wasiat orang tua atau orang yang meninggal wajib dilakukan terhadap harta. Demikian juga wasiat Allah wajib dilakukan terhadap harta kita. Subhanallah, kan pada umumnya masyarakat kalau dengar wasiat ayahnya tak boleh dilanggar ya, tapi pas wasiat Allah pembagian harta mau dia langgar. Seolah-olah taat kepada orang tua lebih tinggi daripada taat kepada Allah Taala. Pada Allah sebutkan di awal ayat yusikumullah, di ujung ayat wasiyatan minallah, Allah tekankan lagi. Ya Pak ya. Jadi wasiat Allah mana yang lebih tinggi dari wasiat orang tua? Wasiat Allah. Nah, ini karena hakikat ini mungkin jarang diingatkan, barangkali, atau memang kita yang tidak mau ingat aja. Ya setahu saya juga dalam kajian-kajian dulu-dulu kami mengaji juga tidak, penekanan ini agak kurang gitu, agak kurang. Makanya kita ulang-ulang kembali. Nah kaum muslimin dan muslimat, yang seperti ini, yang nasnya lengkap dari makna umum sampai makna khusus lengkap dalam Al-Quran, Nabi fattaba'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nassa kitab. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dan menjelaskan apa yang dinaskan oleh Al-Qur'anul Karim tadi. Ini namanya ja'at sunnah muakkidah, sekedar menguatkan. Yang kedua adalah mimma anzalallahu fi jumlata kitab, yaitu Allah turunkan secara jumlah, secara mujmal, atau secara garis-garis besarnya. Dan ini pada umumnya. Babayyana anillahi ma'na ma'arad. Nah, tugas Nabi di sini menjelaskan makna yang dikehendaki oleh Allah dari makna-makna umum tadi. Berarti ketika Allah turunkan aturan umumnya, payung hukumnya, dalam bahasa kita sekarang, bahasa regulasi sekarang, payung hukumnya ini, lalu Nabi SAW ditugaskan Allah untuk menjelaskan juknis dan juklaknya. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Karena beliaulah yang punya otoritas untuk menjelaskan apa yang Allah kehendaki dari apa yang diturunkannya. Ya. Nah, makanya seluruh yang datang setelah Nabi alaihissalatu wassalam, para ulama otoritasnya terbatas pada hal-hal yang boleh dia berijtihad di dalamnya. Adapun hal-hal yang tak boleh berijtihad di dalamnya, tak punya hak. Otoritas tertinggi itu ada pada Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bertugas menjelaskannya saja, menjelaskan dan mendekatkan hukum yang dalam bahasa adalah masuk bab ijtihad di dalamnya, mengkiaskan sesuatu yang tak ada hukumnya secara nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian disesuaikan dengan hukum yang ada secara nas hukumnya dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam atau kedua-duanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebab itulah dalam pelajaran sebelumnya tuan-tuan mungkin masih lupa, maka saya ingatkan. Ya, mungkin masih lupa. Makanya saya ingatkan, kalau masih ingat kan tidak perlu saya ingatkan lagi kan. Mungkin kan tuan masih lupa bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui, beliau tidak menafikan, tapi yang dia, saya tidak mengetahui. Ya, la a'lam, saya tidak mengetahui, kata beliau, di antara ulama-ulama yang ahli sunnah Rasulullah SAW, pakar hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal beliau bertemu dengan Imam Malik, gurunya, guru besar hadis dan fikih di semenanjung Jazirah Arab. Ya, tak? Bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, guru besar fikih dan hadis. Bertemu dengan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, murid sekaligus gurunya dalam bab hadis. Bertemu dengan Yahya ibn Ma'in dan seterusnya, masih banyak, Ishaq dan seterusnya. Dia bertemu dengan para ulama-ulama besar hadis ini, tapi beliau mengatakan, saya tidak mengetahui. Ya, seorang pun yang ahli di bidang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhitu bi jami'is sunan, menguasai, meliputi ilmunya seluruh sunnah Rasulullah, seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ni maknanya, apa rahasianya? Hah, ada yang tahu? Bilang aja biar cepat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ya. Apa rahasianya? Sebab kalau ada satu orang ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi, tak luput satu pun ilmunya dari seluruh ilmu Nabi, berarti kedudukannya sama dengan Nabi. Ah, jelas? berarti maksum dia. Paham? Nah, dan ini mukjizat. Allah kehendaki tak satu pun alim yang menguasai seluruh sunnah. Kalau tidak percaya, ayo kita absen nanti. Panggil seluruh ustaz yang paham sunnah seluruh Indonesia. Ya, kita uji. Ada yang mau jadi panitia? Saya nyumbang. Kalau sekedar 1 juta, mau saya nyumbang. Nah, kita uji. Akan ketahui bahwa memang ini benar kata Imam Syafi'i. Tidak tanggung-tanggung. Sebab apa? Dia paham. Tidak ada yang maksum selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh mengklaim sesuatu yang tidak kita ketahui bahwa itu tidak ada. Bilang saja sudah tidak tahu. Jelas? Ini kadang-kadang kan itulah jadi anekdot pula. Kadang-kadang baru ngaji hari Rabu, Kamis potong celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu bertambah tua katanya. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Enggak, ini kan bahasa hiperbola ini. Karena kalau memuji dan mencela, biasa bahasanya berlebihan itu biasa itu. Tapi kan kadang-kadang ini tak boleh diucapkan sebab orang punya gambaran nanti bahwa dari ustadznya sampai jemaahnya seperti itu. Ngaji Rabu, Kamis potong celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu jadi mufti. Iya. Semua orang akan mengartikan itu sama-sama meratakan. Makanya mengatakan ucapan seperti ini adalah keburukan luar biasa ini, fitnahnya. Maka jangan ucapkan. Baik untuk kita maupun ada orang lain. Sebab orang yang benci akan menyamaratakan. Terbayang dia Ustaz Dasman belajar Rabu, Kamis potong celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu jadi mufti kampar. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini ucapan berbahaya. Ya, semoga Allah SWT memaafkan siapapun yang mengucapkannya. Amin. Dan mau mencabut dan menyadari kekeliruan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Nah, tentu kalau sudah boleh cerita, ceritanya hanya ingat. Pelajarannya lupa. Bahwa tidak satu pun kata Nabi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, alim, padahal dia bertemu dengan ulama kibar yang menguasai seluruh sunnah. Berarti ada sunnah yang hilang? Tidak. Beliau jelaskan. Faminhum man yuhitu bisairis sunan. Ada yang ilmu mereka menguasai sebagian besar. Pasti yang terbayang kalau kita siapa? Imam Malik. Imam Ahmad. Ya Pak ya. Rata-rata mereka pada hari itu menguasai sebagian besar sunnah. Kalau kita hari ini rata-rata? Ah, itulah masalahnya. Makanya kita perlu banyak personil hari ini. Perlu banyak guru. Kalau mereka dapat satu guru aja sudah banyak mereka itu. Jelas ya? Makanya kadang-kadang banyak pun guru kalau tidak bermutu juga tidak. Hasilnya tidak berkualitas. Ya Pak. Terlalu banyak juga tidak berkualitas. Tidak bagus juga. Tapi yang walaupun hanya 1-2 berkualitas itu luar biasa. Nah, misal sahabat gurunya cuma satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu gurunya cuma satu, Jibril alaihi wasallam. Ya Pak ya. Enggak ada yang menguasai Islam ini seperti beliau. Jadi masalah guru sedikit, guru banyak tergantung mutunya. Kemudian tergantung ikut apa tidak yang diajarkan oleh guru berapa banyak. Orang berguru pada orang hebat, tapi akhirnya melenceng dari gurunya. Dan pasti ada pula yang mengambil yang melenceng-melencengnya, ada pula itu. Kaum muslimin dan muslimat. Misalnya Wasil bin Atha, itu berguru pada imam besarnya Ahli Basra, Al-Hasan Al-Basri. Tidak ada yang lebih besar di atas kalangan tabi'in di masanya di Basra. Ya, kecuali seperti Muhammad bin Sirin dan sebagainya, tapi dia terhitung sampai saking besarnya banyak orang Indonesia bernama Pak Hasan Basri. Dari situ rahasianya tuh, Pak. Kadang-kadang ngambilnya Basri saja kadang. Nah, Hasan Basri dari situ saking besarnya, rahimahullah taala. Jelas? Nah, salah satu muridnya adalah Wasil bin Atha. karena dia tak lagi masuk, sudah mulai syubhat dari ilmu filsafat yang dia pelajari, tak masuk lagi sunnah-sunnah. Hasan kan selalu qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Abu Bakar, qala Umar. Itu belok kita lagi katanya. Mereka seluruh yang qala kita tidak ada kultu-kultunya katanya. Dia lebih senang dengan law qala kadza qultu kadza, law qala kadza qultu kadza. Kalau dia kata begini, saya kata begini. Kalau dia jawab begini, saya jawab begini. Dia suka yang kayak gitu. Akhirnya dia tinggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri. Nah, orang seperti ini si Berhan mengatakan murid Hasan Basri. Hah? Ya kalau secara historis belajarnya memang muridnya, tapi dia tidak menjadi murid Hasan Basri karena tidak mewarisi ilmunya. Walaupun dia tahu ilmu Hasan, sebagaimana Al-Walid Al-Karabisi yang kemarin disebutkan, atau Husain Al-Karabisi, walaupun dia bertemu dengan Imam Ahmad, berguru pada Imam Syafi'i, tapi apakah dia mewakili Imam Syafi'i? Ya tidak, karena dia menyimpang. Maka Imam Ahmad tahzir dia. Akhirnya, karena ditahzir sama Imam Ahmad, dia bilang Imam Ahmad paji-paji. Tahu paji-paji? Nah, kalau tidak tahu, pergi ke kampar belajar dulu. Tahu apa paji? Anak-anak koci. Budak-budak ke? Dibilangnya Imam Ahmad budak-budak kecil. Lalu kita ingin katakan bahwa Husain Al-Karabisi murid Syafi'i? Ya enggak. Karena dia berbeda jalan dengan Imam, sekalipun dia paham ilmu hadis dan pernah belajar sama orang Asy-Syafi'i rahimahullah sunnah. Demikian juga dengan yang lain-lain. Dengan yang lain-lain. Karena di antara yang bernas-bernas itu ada juga satu-satu yang enggak, ini bernas asalnya cuman pocah. Tahu moce pocah? Tidak tahu pocah? Mongka. Tidak tahu juga. Nah, kalau durian, kalau terlalu matang, mongka. Tahu? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Walaupun isinya banyak. Paham tidak? Jadi ada juga sebagian yang seperti itu. Ini tidak mewakili, kalau di alma mater, tidak mewakili alma mater. Sendirinya saja, yang lain tidak. Ya, murid-murid Imam Syafi'i ramai sekali, tiba-tiba ini yang satu nih menyimpang. Dia mewakili Syafi'i? Dia enggak lah. Jelas, Pak. Kok kemandang gitu, Pak? Sedih saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apa namanya? Subhanallah, hikmahnya tadi tidak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah. Sebab kalau dia menguasai seluruh sunnah sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ini perlu disebutkan oleh Imam Syafi'i sebab akan ada yang mengklaim itu. Seluruh yang tak diketahui oleh ustaz kami berarti bukan? Ada tak? Nah, ada kan? Alhamdulillah. Untung ada. Jadi saya bisa buktikan pada perkataan Imam Syafi'i ini. Banyak di antara kita yang mengatakan kalau tidak diketahui oleh si fulan berarti bukan sunnah. Dan saya sudah berhadapan langsung dengan orang-orang seperti itu. Ya ketika belajar, ya berdebat sampai panas-panas kepala gitu. Pokoknya asal tidak diketahui oleh Syekh fulan berarti bukan sunnah. Ya Syekh dia maksum, wallah maksum katanya. Ya orang berdebat biasa gitulah. Ya, orang berdebat. Kadang marah dia lupa dia apa dia ucapkan. Makanya berdebat tak bagus coba ya. Bikin panas kepala, panas hati. Kadang-kadang apalagi kalau berdebat nak menang terus. Kan ada orang berdebat harus menang terus gitu ya. Sekali-kali kalah boleh lah. Orang main bola aja sering kalah juga sebab. Ya tak? Kaum muslimin. Kalau masih nak menang terus jahiliyah kita. Orang jahiliyah dulu kalau sempat kalah pacuan kuda perang dia. Apa kalah kami? Apa? Kalah. Kalau orang jahiliyah dulu adu ayam kalah ayamnya tawuran sekampung. Jahiliyah kita. Kaum muslimin dan muslimat. Masa sebagai kalau kita sebagai ahlul ilmi, sebagai para penuntut ilmu pas berdebat kalah main caci maki keluar naudzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Jadi oleh sebab itu, maka tidak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah. Tapi ada yang menguasai sebagian besarnya. Pokoknya ada saja yang tidak dia yang tidak dia yang tidak dia kuasai. Yang tidak dikuasai itu sudah sunnatullah. Karena akan mukjizat nanti. Ini mukjizat bahwa Nabi itu maksum. Sedangkan ulama-ulama setelahnya tidak maksum. Apalagi? Apalagi kita? Apalagi kita ini? Tidak ada kita yang maksum. Maka jangan sekali-kali mengklaim segala sesuatu yang tidak saya ajarkan, yang tidak saya ketahui, bukan sunnah Nabi SAW. Paling-paling mereka seperti Imam Syafi'i mengatakan, la a'lam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, selesai masalah. Iya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kecuali antum memang sudah buka seluruh kitab-kitab hadis dari yang matbu' sampai makhthutnya, yang jumlahnya seperti kata Syekh Akram Al-Umri, berkisar antara 1.500.000 sampai 3 juta judul kitab yang belum dicetak. Hah. Judulnya tuh. Coba dibaca. Jangan nanti seperti sebagian kita yang katakan ternyata ulama hadis dan ulama tafsir belum mensyarah hadis dan menjelaskan tafsir secara komprehensif. Ya, kalau dia antum nak tanya ada TikTok kan, dia ke Imam Nawawi memang tidak ada TikTok di masanya. Yang itu tidak tanya ada TikTok, Pak. Saya tidak paham juga entah apa. Namanya saya tahu. Gimana cara buatnya, gimana memfungsinya, saya tidak tahu sampai sekarang. Ada yang mengajar? Tidak, alhamdulillah. Nah, kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Cuman pada umumnya konotasinya negatif. Iya. Konotasinya negatif. Padahal sebenarnya kalau ini kan hanya alat itu, kalau digunakan untuk kesalehan jadi saleh dia. Tapi pada umumnya digunakan untuk yang negatif. Jadi kalau ada yang mengharamkan itu karena dia melihat mayoritasnya untuk itu. Jelas? Enggak mungkinlah nanti dibuat TikTok yakni Imam Masjidil Haram ya ngaji. Haram juga? Haram juga? Ganda kan? Kan ada tuh. Saya tulis, tengok, saya sudah baca Al-Fatihah, tapi ada tulisan TikTok-nya. Haram tu? Tidak, alhamdulillah. Masyaallah kiram. Nah, selesai yang pertama dan kedua. Yang pertama, lengkap dengan juklak dan juknisnya. Yang kedua, tidak, Nabi yang jelaskan juklak dan juknisnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau demikian, kalau sudah ada aturan umumnya, payung hukumnya, kemudian Nabi jelaskan juklak dan juknisnya, berarti benar tidak perkataan Allah hari ini kusempurnakan agamamu? Di sini benarnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rugi besar. Orang yang juklak dan juknisnya sudah ada dalam sunnah Nabi SAW, lalu dia mencari juklak dan juknis di luar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rugi. Apalagi dengan sengaja, apalagi dengan sengaja dia lakukan, misalnya wiridan ini pagi dan sore. Padahal Nabi ada wiridnya tak pagi sore? Ada. Antum ganti wirid Nabi dengan wirid selain Nabi Alaihissalatu Wassalam. Padahal kita sepakat bahwasanya perkataan Nabi lebih berharga dari perkataan siapapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ucapan Nabi itu lebih padat isinya daripada ucapan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya doa dan zikir Nabi adalah maksum dan selainnya tidak maksum. Maka rugi meninggalkan wirid Nabi dan pindah ke wirid selain Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak sedang mengatakan boleh tidak boleh, tidak. Ya, boleh tidak boleh nanti terjadi khilaf nanti. Ya, terjadi khilaf. Boleh tidak berzikir dengan yang tidak maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti ada khilaf. Sebab kaidah ini sayang, kaidah saya yang benar dan tidak kalau salah bilang saja. Bahwa segala sesuatu yang keluar dari jalur utama kebijakan pasti tidak sama. Jelas, Pak? Jadi kalau ada buat kebijakan, ya, kan ulama kadang-kadang bikin kebijakan. Sebagaimana pimpinan juga bikin jangan kebijakan yang sifatnya tak ada aturan juklak dan juknisnya, kan sifatnya kebijakan pasti tidak sama. Contohlah ya, antum kepala kantor, kan tak ada kebijakan diatur bahwa sumbangan sosial mesti 10.000 per orang per bulan. Ada aturannya? Ada aturannya? Kadang-kadang dianggap pula pungli pula oleh sebagian. Nah, antum buat kebijakan pimpinan. Melihat karena gaji-gaji di tempat ini besar-besar, maka 10.000 per orang sumbangan sosial. Tak ada aturannya. Nah, yang lain karena anak buahnya gajinya kecil-kecil, maka dia buat sumbangan 50.000 per orang per bulan. Ya Pak Edi, yang gajinya besar-besar 10.000 sumbangannya, yang gajinya kecil-kecil 50.000. Tahu sebabnya Pak? Alasan filosofisnya? Hah? Nggak tahu ya? Ya karena yang berinfak itu kan dilipat gandakan pahalanya. Jelas? Kalau yang apa nih, kan orang yang kaya-kaya kan banyak infaknya tempat lain. Makanya dikasih 10.000 aja di sini. Jadi sebenarnya menguntungkan kita tuh. Yang miskin suruh impak banyak, yang kaya impak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ma'asyiral kiram. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau sudah yang pertama, juklak dan juknisnya aturan umum sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis langsung. Yang kedua adalah aturan umum dalam Al-Qur'an, Nabi yang jelaskan apa yang diinginkan Allah dilaksanakan dalam perintah itu. Coba ya. Yang ketiga adalah, nah ini yang pertama dan kedua ini tidak ada khilaf di antara ulama, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wal wajhu tsalis, yang ketiga ini tentu saja tidak sepakat ulama dalam menafsirkannya. Ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma laysa fihi nassu kitab. Yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang tidak ada nas Al-Qur'an di dalamnya. Jadi secara independen, secara tersendiri datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengistilahkannya az-zaid 'alan nas. Az-zaid 'alan nas itu tambahan di atas nas Al-Qur'anul Karim. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada hanya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa minhum man qala. Di antara ulama ada yang mengatakan, ja'alallahu lahu bimaftarada min ta'atihi wa sabaqa fi ilmihi min tawfiqihi liridah ay sunna fi ma laysa fihi nassu kitab. Ada ulama mengatakan Allah telah memberikan hak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan cara Allah mewajibkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Wa sabaqa fi ilmihi, sebab dalam ilmu Allah yang azali, yang qadim, sudah dia ketahui min taufiqihi liridha, bahwa Nabi akan diberikan taufik olehnya melakukan sesuatu yang diridai Allah. Maka diserahkanlah ke Nabi alaihissalatu wassalam hak ini, hak prerogatif menambah yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena hak taat kepada Rasul diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya sunnah fi ma laysa fi nassu kitab. Maka hak apa yang diberikan Allah? Mensunnahkan atau menyunnahkan sesuatu yang tak terdapat dalam nas Al-Quranul Karim. Atau hukum tersendiri yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada ya, hukum-hukum tambahan dari Al-Quran datang dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Wa minhum man qala, di antara mereka ada pula yang mengatakan, lam yasunna sunnatan qat illa walaha aslun bil kitab. Yang pendapat kedua mengatakan tidak, tidak ada satupun yang secara independen murni, tidak ada. Pasti ada hukum dasarnya dalam Al-Quranul Karim secara umum. Nah, jadi Nabi tidak, mereka tidak menerima pendapat bahwa ada hadis yang tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quranul Karim sama sekali. Artinya tidak ada independensi di sini. Baik. Tidak satupun sunnah yang beliau sunnahkan kecuali ada asal dalam kitab. Kama kanat sunnatu litabyini adadis salati wa amaliha. Seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bilangan salat dan amalan-amalannya. Kan dalam Al-Quran secara umum aqimu as-salat wa iqam as-salat. Baik. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bilangan-bilangan salat. Berarti hukum asalnya ada dalam Quran. Fijakan asalnya ada Quran. Payung hukumnya ada, yaitu perintah melaksanakan salat. Nah, Nabi sekarang menjabarkan perintah itu juglak dan juknisnya dalam sunnahnya. Ya, seperti ini katanya. Ala asli jumlati fardis salam. Yaitu berdasarkan landasan pokok diwajibkannya salat. Diwajibkannya salat. Wa kadzalika ma sanna minal buyu. Seperti itu pula yang dia sunnahkan dalam masalah jual beli. Masalah jual beli, transaksi. Wa ghairiha minasy syara'i, dan selain itu dari syariat-syariat dan syariat-syariat selain itu. Hukum-hukum syari'i yang selain itu. Li'anna Allah qala, sebab Allah berfirman, la ta'kulu wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batin. Jangan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batin. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batin. Orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batin. Ini hukum dasarnya. Lalu Nabi jelaskan dalam sunnahnya. Wa qala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kalau menurut orang-orang jahiliyah dulu sama aja. Innama al-bai'u mithlu ar-riba. Jual beli kan sama aja. Ambil barang, beri uang, kan itu ya? Sama katanya. Tetapi Allah sudah bedakan. Yang riba haram, yang jual beli halal. Apa itu yang haram? Nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ahalla wa haram, maka apapun yang dihalalkannya dan diharamkannya, apapun yang dihalalkan dan diharamkannya, fa innama bayyana fihi anillah. Sehanyalah Nabi menjelaskan itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hukum asalnya sudah ada dari Allah, dia hanya menjelaskan. Kama bayyana salah, seperti mana beliau menjelaskan salat. Berarti pendapat kedua ini tidak setuju bahwa sunnah secara independen bahwa hukum baru. Hukum baru mesti ada dasar Al-Quran. Intinya sebagian ulama menyebut ini ikhtilaf suri. Bentuknya ikhtilaf, tapi pada asalnya kembali lagi mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Cuma yang mengatakan ini hukumnya tak ada dalam Quran. Ini mengatakan ada dasar pokoknya secara umum dalam Al-Quran. Intinya tetap diamalkan. Wa minhum man qala, di antara mereka ada pula yang berpendapat, bal ja'athu bihi risatullah. Ada memang. Cuman bukan seperti pendapat pertama, Allah berikan hak, tidak. Kalau yang pertama kan langsung dari Nabi sendiri. Ya, kalau ini enggak. Datang risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Fa'usbitat sunnatuhu bifardillah. Maka ditetapkanlah sunnahnya dengan apa? Dengan fardu Allah. Maksudnya dengan Allah memfardukan taat kepadanya. apa? Dengan sesuatu yang difardukan Allah Tabaraka wa Taala. Jadi datang risalah, datang kepadanya perutusan atau risalah kan makna surat ya, kiriman dari Allah Subhanahu wa Taala, wahyu. Dan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan sunnahnya dengan apa? Bifardillah, dengan fardu atau kewajiban yang Allah wajibkan. Berarti ini tetap dari Allah juga dalam bentuk wahyu. Nah, waminhum man qala, di antara mereka ada pula yang berkata, ulqiya fi ru'ihi kullu ma sanna, di masukkan ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya seluruh yang dia sunnahkan. Berarti dari Allah lagi. Wa sunnatuhu al-hikmah, dan sunnahnya itu adalah hikmah. Allazi ulqiya fi ru'ihi anillah, yang diletakkan di dalam jiwanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fakana ma ulqiya fi ru'ihi sunnatahu, maka apa yang dimasukkan ke dalam jiwanya tersebut menjadi sunnahnya. Berarti juga berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram ya rahmati Allah. Intinya bahwasanya apapun yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang bagian pertama, kedua atau yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, walaupun khilaf ulama dari mana asalnya, apakah ijtihad Nabi alaihi salatu wasallam, karena Nabi boleh berijtihad. Nabi boleh berijtihad. Tetapi ijtihad Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan. Sebab kalau tersalah, langsung datang teguran Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ijtihad kita, para ulama maksudnya, oh ada ahli ijtihad, jangan berijtihad pula ya. Maksudnya ijtihad ulama kita tidak maksum. Apa sebab? Wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus. Maka mesti berpijak berpunya pijakan kuat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, bagi orang awam yang tidak penuntut ilmu atau tidak berilmu, dia boleh memilih ulama yang dia percayai. Ini perlu pula dicatat, tidak ada syarat. Di kalangan para ulama sepakat mengatakan bahwa seorang yang awam tak berilmu boleh memilih ulama yang dia yakini ketaatan dan kejujurannya tanpa mempertanyakan mazhabnya apa. Ini sepakat ulama. Makanya kewajiban mengikuti satu mazhab ini pendapat yang berlebihan. Ini pendapat yang berlebihan. Mungkin suatu saat kita bahas ini ya. Jadi ada yang mewajibkan mesti satu mazhab dalam seluruh masalah. Alhamdulillah takkan ketemu dimanapun orang istiqamah satu mazhab. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Pasti ada yang keluar dari mazhab. Tuan-tuan yang kalau tetap kokoh atau kekeh kata orang apa dalam mazhab Syafi'i, mohon maaf ya, kartu-kartu kreditnya digunting saja. Ini tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Gaji-gaji antar ke rumah aja. Hah? Harus ambil tunai, tekan ampra. Ya, ada yang punya kartu kredit atau kartu debit, mohon digunting. Ini tidak sah. Batil dalam mazhab Syafi'i. Atau tuan-tuan belanja di supermarket, harus setiap barangnya istaraitu bi'tu, aku beli aku jual, kalau tidak tak sah. Jalan ya. Sampai ke masalah peribadatan nanti, menghadiahkan pahala baca Al-Quran, pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad tidak sampai. Ayo kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, musik Islami tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan, alat-alat musik tidak boleh diwariskan. Sempat ayah tuan-tuan, musisi besar, atau peminat musik, atau kolektor alat-alat musik, maka walaupun nilainya 1 triliun, alat tersebut tak boleh dibagi kepada ahli waris. Kata Imam Mazhab Asy-Syafi'i min ahli tahqiq. Ya, sampai-sampai dikatakan dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin ada 2 ulama besar yang disebut dengan as-syaikhan. 2 orang syekh. Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Bila keduanya sepakat, pegang erat, itulah mazhab Syafi'i. Dan bila terjadi ikhtilaf di antara keduanya, fal qawlu qawlun Nawawi. Perkataan yang paling muktamad adalah perkataan Imam An-Nawawi. Ayo, pegang ini. Sehingga tidak ada lagi nada dan da. Nada dan da, dakwah dan irama. Nada, dakwah dan irama. Tolong dihapus ini. Kalau nak istiqamah dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak antum temukan dimanapun. Makanya, mewajibkan sesuatu yang mustahil, itu adalah kesalahan besar. Jelas? Yang banyak nanti kalau saya bahas lagi panjang masalah ini. Yang mudah-mudahan nanti ada kita bahas nanti insyaallah taala. Karena kaum muslimin dan muslimat tidak sedikit orang pula yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena ulama sepakat mengatakan orang awam boleh bertanya ke alim manapun sekalipun tak semazhab dengannya. Silakan dicari fatwa para ulama di dalam seluruh mazhab bahwa itu dibolehkan. Tak mesti tanya. Apa mazhabnya? Syafi'i, Syafi'i gitu saya tidak tanya, tidak. Dia boleh bertanya ke alim manapun dan dia laksanakan ilmu itu, walaupun salah misalnya dia dimaafkan karena dia tidak berilmu. Dia sudah bertanya ke orang berilmu. Nah, di sinilah pentingnya para ulama itu jujur. Ulama itu jujur dan memilih yang tersahih walaupun itu termudah. Ya kan, tersahih dan mudah. Misalnya, kalau orang meninggal, yang paling mudah baginya apa? Kenduri atau tidak kenduri? Hah? Ayo, cepat. Kenduri atau tidak kenduri? Tidak kenduri. Maka pilih ini, karena ini yang paling sahih dan yang paling mudah. Ya, Pak, ya? Kalau perlu, isi amplop, antar ke situ. Tidak perlu masing-masing 5 juta, jadilah. Setiap mendatang, kasih 5 juta. Jelas? Jelas itu? Daripada kirim papan bunga. Ya, walaupun dalam hati berbunga-bunga, setelah lihat papan bunga, Masya Allah, dikirim kadis ini, dikirim Pak Gubernur, dikirim Pak Wali Kota, rasanya Masya Allah. Ya, ya, Pak, ya? Tapi lepas itu, ditarik lagi sama orang tuh. Tinggal penyesalan lagi. Apun tak piti dan tuh Pak Wali Kota, betul? Rupanya si Mendi yang banyak meninggalkan utang. Nah, tambah lagi kenduri nanti. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Tidak ada kenduri. Ayo. Istiqamah dengan mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini adalah kezaliman. Adalah kezaliman. Jelas, Pak? Awalnya tidak sanggup untuk istiqamah di situ, apalagi mewajibkan orang lain. Makanya bertepat minta fatwa orang awam kepada orang yang berilmu, tak mesti dia menyamakan mazhabnya. Tak mesti menyamakan mazhabnya. Adapun yang dikhawatirkan misalnya, panjang lagi cerita nanti ya. Dikhawatirkan nanti, nantilah dengarkan ada serinya nanti. Ya, ada serinya nanti insyaAllah. Ya, sebab panjang nanti tidak selesai kaji gitu ya. Kau muslimin dan muslimat. Tapi ya intinya, tak satu pun orang yang bisa, kalau memang nak istiqamah beragama, istiqamah dalam satu mazhab. Tak ada. Dimanapun. Pasti dia akan melanggar mazhabnya. Kalau gitu dosa dong. Karena tadi wajib katanya. Wajib bermazhab. Berarti tak boleh keluar. Sampai-sampai menantu harus semazhab. Jadi menantu harus semazhab Syafi'i. Kalau tak semazhab, jangan yang terima. Kan lucu ini kau muslimin dan muslimat. Dirahmati Allah. Ya, tapi kadang-kadang memang ada juga banyolan. Jelas? Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam jiwanya sunnah Nabi sunnah, dan itulah yang akhirnya dia sampaikan, baik melalui perkataannya, melalui perbuatannya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Abdul Aziz, telah menyampaikan atau menceritakan kepada kami Abdul Aziz. Itu Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abi Ubaid Ad-Darawardi Al-Madani. Ad-Darawardi Al-Madani thiqatun faqih min fuqaha atba'at tabi'in, salah satu ulama fikih di generasi atba'at tabi'in, ia sezaman dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, wafat 178. Imam Malik wafat 179. An Amr ibn Abi Amr, dari Amr ibn Amr Amr al-Ansari al-Madani thiqatun anil Muttalib, dari Al-Muttalib ibn Hantab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruhal amin qad ulqiya aw qad alqa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya ar-ruhul amin, siapa ruhul amin? Malaikat Jibril. Qad alqa fi ru'i, telah memasukkan ke dalam jiwaku, annahu lan tamuta nafsun, bahwasanya tak satu pun jiwa akan mati, hatta tastawfiya rizqaha, sampai sempurna rezekinya. Dalam riwayat lain seperti di dalam Al-Jami'us Saghir Asyuti, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya law anna kulla wahidin haraba min rizqihi kama haraba min ajalihi la adrakahu rizquhu kama adrakahu ajaluh. Andainya setiap orang lari dari rezekinya seperti lari dari ajalnya, maka pasti akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana dia kejar oleh ajalnya. Tentuan kan lari dari ajal kan, nah, coba pula lari dari rezeki, akan dikejarnya. Sebab kalau tentuan yang kejar rezeki, berarti sama dengan kejar mati. Padahal rezeki itu setiap hari datang, ajal hanya sekali datang. Harusnya rumus kita takut pada takut pada rezeki sebagaimana takut pada mati. Tetapi kita disuruh berusaha untuk cari rezeki sebagaimana berusaha menghindari mati. Nah, kan beda. Kalau mati kan disuruh kita menghindar, sah? Kan disuruh? Disuruh menghindar atau disuruh mati? Serius ini tuh. Kalau naik motor atau naik mobil, naik motor gini ya atau begini, kaum muslim, naik motor, ya disuruh baca doa enggak? Supaya apa? Selamat. Itu kan? Kemudian disuruh ikut aturan lalu lintas supaya selamat. Jangan masuk jalur orang nanti. Kiamat. Nah, jadi kalau untuk mati disuruh menghindari. Kalau rezeki disuruh mencari. Ah, maka ikuti itu aja. Intinya sama, rezeki akan datang walaupun dihindari. Sebagaimana mati di akan datang, cuman kita disuruh. Perintahnya kalau rezeki cari. Kalau perintahnya untuk mati hindari. Sebab kalau antum balik ya, antum kena dosa. Betul kan? Antum cari mati, dosa enggak? Dosa. Apa tujuan dari lantai 4 nak mati kan ya, dosa. Atau apa tidur di rel kereta api nak mati, dosa. Ya kan? Tapi kalau antum selesai salat, kadang enggak salat juga, tidur pagi, dosa enggak? Enggak dosa dah. Enggak salat. Ya saya itu enggak salat, enggak ada dosa lah. Tidur tiap pagi aja, enggak bekerja. Anak-anak terlantar, dosa enggak? Iyalah. Bini ompe. Tapi bini empat tapi kerja 2 jam sehari. Masuk? Ya kecuali antum 2 jam itu sejamnya 10 juta iyalah. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak satu pun jiwa mati kecuali sudah sempurna rezekinya. Fa ajmilu bit talab. Maka baik-baikkanlah meminta. Awak minta kasar-kasar pula ya. Maka mintalah dengan baik. Jangan cepat bosan. Jangan cepat bilang lah puas saya berdoa tak juga mak. Nah, kan tak ada cerita itu. Fa ajmilu bit talab. Ketika tanya apa maksudnya ijab talab itu, jangan bilang da'autu falam yustajab li. Lah puas berdoa tapi tidak juga mustajab. Ya kan, doa itu kan obat permohonan. Kalau seandainya permohonan ditolak, pasti ada syarat yang kurang. Atau ada penghalang. Maka lengkapi syarat dan hindarkan atau singkirkan yang menjadi penghalang. Di antara penghalangnya, dalam riwayat lain, ini banyak sebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, jangan cari minta rezeki dengan maksiat. Artinya apa? Jangan cari jalan yang tidak halal. Carilah yang halal. Dan insyaAllah Tuhan Ta'ala, maunya kita mencari rezeki yang halal saja, itu sudah rezeki sebenarnya itu. Istiqamahnya kita dengan rezeki yang halal, tak mau ngambil yang haram, bahkan yang syubhat, itu rezeki. Sebab apa? Rezeki terbesar itu adalah yang menyelamatkan kita di akhirat. Yang menyelamatkan kita di, maka sadari itu rezeki itu. Ma'asyarul kiram. Fakana mimma ulqiya fi ru'ihi sunnatahu. Maka di antara yang dimasukkan ke dalam jiwa Nabi itu adalah sunnahnya. Wahiyal hikmah allati zakarallah. Dan itulah hikmah yang disebutkan Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa ma nazala bihi alaihi kitabun fahuwa kitabullah. Maka yang turun bersamanya ayat Al-Kitab fahuwa kitabullah. Wa kitabullah wa kullun ja'ahu min ni'amillah. Dan semua itu datang kepadanya sebab nikmat Allah, kama aradallah, sebagaimana yang Allah kehendaki, wa kama ja'athun ni'am, seperti mana datang pula nikmat kepadanya. Tajma'ahu ni'matu wa tatafarraqu bi annaha fi umurin ba'daha ghairu ba'd, wa nas'alullaha al-ismata wat tawfiq. Dan nikmat itu berkumpul dan berpisah-pisah. Bi'annaha fi umurin ba'duha ghairu ba'din, yaitu dalam banyak perkara sebagiannya terpisah dari sebagian yang lain. Wa nas'alullaha al-ismata wa taufiq, kepada Allah kita memohon semoga dijaga dan diberikan taufik, dijaga dari maksiat dan dosa dan diberikan taufik untuk mendapatkan pahala ilmu yang benar. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Dengan demikian kesimpulannya bahwa Al-Qur'an As-Sunnah bersama Al-Kitab oleh Imam Syafi'i mengatakan terbagi tiga. Satu, sama persis dengan Al-Qur'an sebagai penguatnya. Yang kedua, Al-Qur'an turun dengan hukum umum, hukum global garis besar sebagai penghukumnya. Lalu Nabi menjelaskan bagaimana juklak dan juknis yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada dalam sunnah secara tersendiri. Di sini ikhtilaf ulama, apakah itu sama sekali tak ada dasar Al-Quran? Sebagian mengatakan ada, dasar umum. Ya, walaupun secara umum. Yang lain mengatakan tidak, dia independen. Sebagai, ada yang mengatakan itu ijtihad dari Nabi, lalu disetujui Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sahabat kan sebagian berijtihad kan? Lalu disetujui oleh Nabi sebagian, ditolak sebagian. Kan tidak semua ijtihad sahabat ditolak dan tidak semuanya diterima. Maka oleh sebab itu pendapat yang asah wallahu ta'ala alam, bahwasanya melakukan sesuatu modifikasi dalam agama ini dilarang. Sebab apa? Tidak semua yang baik menurut sahabat dianggap baik oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa di zaman sahabat ada yang dibolehkan? Karena masa itu masih turun tasyri', masih berlanjut proses perumusan syariat yang oleh Allah diturunkan secara beransur dengan maksud yang Allah Maha mengetahui. Di antara hikmah yang ditarik oleh para ulama bahwasanya secara beransur itu tidak terkejut kita. Iya Pak ya. Nanti pas wajib BPJS wajib, vaksin wajib, PCR wajib, sekaligus semua. Terkejut enggak? Terkejut. Maka di ansur-ansurnya pertama wajib. Nah, itu kan. Nah, terakhir wajib pak vaksin besok, entah apa lagi yang wajib. Pokoknya ikuti aja lah. Ikuti aja. Nah, ya, jangan risau. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Semoga Allah jaga kita semuanya, khususnya dalam agama kita ini. Semoga tidak satu pun kita kecuali diberikan Allah sebab-sebab bahagia di dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari sebab-sebab menderita di dunia dan akhirat. Tentu saja mencontoh orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai di sini kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan dijauhkan dari hal yang mendatangkan mudarat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.